Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala qala wa innal 'abdal kafira idza kana qita'un min ad-dunya wa ikbalin min al-akhirah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya tentang perjalanan arwah atau perjalanan roh. Dan hanya seorang hamba yang kafir, maka orang kafir sekalipun dia adalah hamba Allah. Karena penghambaan kepada Allah adalah dua macam. Yang pertama adalah al-ubudiyah, al-ammah, dan yang kedua adalah al-ubudiyah, al-khassah. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Taala yang bersifat umum, yaitu penghambaan terhadap hukum-hukum kauni, penghambaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Taala. Maka dalam makna ini, maka semua orang, semua makhluk adalah hamba Allah. Karena tidak ada satupun makhluk yang keluar dari hukum kauninya Allah, tidak ada satupun makhluk yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang kedua adalah penghambaan yang bersifat khusus, itu penghambaan terhadap hukum-hukum syar'i. Maka dalam makna ini, maka hamba Allah adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Wa innal 'abdal kafir, maka seorang hamba Allah, seorang hamba yang kafir, jika dia tinggalkan dunia, hendak meninggalkan dunia dan menjumpai akhirat, maka kata-kata Iqbal yang bilang akhirat ini menunjukkan bahasanya hari akhir dimulai sejak kematian. Hari akhir itu dimulai sejak kematian. Dengan orang yang kematian, maka dia telah menjumpai akhirat. Nazara ilaihi minas sama, maka turunlah kepadanya dari langit banyak para malaikat sudul wujuh, yang wajahnya adalah wajah yang hitam, ma'humul masuh, bersamanya kain wal yang kasar. Lalu mereka pun duduk di dekat orang kafir ini sejauh mata memandang, artinya banyak sekali. Kemudian datanglah malakul maut, kemudian malaikat kematian duduk di dekat kepalanya, lalu mengatakan ayatul nafsul khabisa, wahai jiwa yang jelek, keluarlah engkau menuju murka Allah dan murka Allah. Kemudian Nabi mengatakan fatafarruhu fi jasadihi, maka rohnya pun menyebar ke seluruh badannya karena ketakutan. Maka malakul maut kemudian mencabut roh tersebut sebagaimana gancu dicabut dari kain wol yang basah. Ini ada seekor kambing atau domba, ada kain, ada wolnya, dan wol domba sebagaimana kita ketahui itu sama tidak kemudian rata, kemudian namun ini ada yang berkelompok jadi satu, kemudian mengeras macam-macam, ditambah ini basah dan ganjil ditarik dari sana, gimana? Maka sulit, harus dengan paksa. Fayakhudhuha, lalu malakul maut mengambilnya, mengambil nyawa tersebut. Maka jika dia telah mengambilnya, maka para malaikat yang lain tidaklah membiarkan nyawa tersebut di tangan malakul maut sekejap mata memandang, sampai mereka letakkan arwah atau nyawa tersebut di kain wol yang jelek yang telah mereka bawa, maka keluarlah darinya bau yang paling jelek, antani ihin khabisatin, bau yang jelek, yang paling jelek yang ada di muka bumi. Lalu mereka pun naik membawa arwah tersebut atau roh tersebut. Saya terjemahkan arwah karena dalam bahasa Indonesia arwah, arwah itu mufrad dalam bahasa Indonesia. Meskipun dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab arwah itu jamak. Bagaimana ulama dalam bahasa Indonesia itu mufrad. Ya. Meskipun dalam bahasa Arab ulama itu jamak. Ya. Arwah dalam bahasa Indonesia itu mufrad. Arwah-arwah kalau mau mengatakan jamak. Di dalam bahasa Arab arwah itu jamak. Lalu mereka naik membawa arwah orang tadi, maka tidaklah mereka melewati satu kelompok malaikat, perkumpulan malaikat, kecuali para malaikat yang dilewati mengatakan, roh siapa yang jelek ini atau arwah siapa yang jelek ini. Maka para malaikat pengantar mengatakan bulan bin bulan, dan disebutkan nama yang paling jelek yang banyak orang menamainya, yang para manusia menamai orang tersebut dengan nama itu ketika di dunia. Sampai akhirnya mereka sampai ke langit dunia, maka para malaikat pengantar minta supaya dibukakan pintu dunia, akan tetapi tidak dibuka pintu langit dunia, akan tetapi tidak dibukakan untuknya pintu langit dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanpa membaca ta'awudz terlebih dahulu, la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya membaca ayat Al-Qur'an jika dalam rangka istidlal, dalam rangka untuk berdalil, maka yang sesuai sunnah adalah tanpa membaca ta'awudz dan basmalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini surat Al-A'raf ayat 40 tanpa beliau mulai dengan basmalah ataupun ta'awud. Maka dianjurkan untuk membaca ta'awud sebelum baca Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an dalam rangka membaca Al-Qur'an. Maka membaca Al-Qur'an ada dua macam. Membaca ayat Al-Quran dengan tujuan membaca, inilah yang dianjurkan untuk dimulai dengan ta'awud. Dan yang kedua dalam membaca Al-Quran dalam rangka berdalil. Maka yang sesuai dengan sunnah yang terdapat dalam banyak sekali hadis adalah Nabi contohkan membaca ayat Al-Quran dalam rangka berdalil itu tanpa berta'awud terlebih dahulu. Di antaranya adalah hadis ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca firman Allah, tidaklah dibukakan untuk mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir pintu-pintu langit. Ini menunjukkan bahasanya langit hanya pintu. Wala yadkhuluna jannata, dan mereka tidak mungkin masuk surga sampai seekor unta bisa masuk ke dalam sebuah lubang jarum alias mustahil. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Uktubu kitabahu," catatlah nama hamba-Ku ini atau nama orang itu dalam sijil, "fil ardi sufla," di bumi yang paling bawah, maka dicampakkanlah arwah orang tadi, tohan benar-benar dicampakkan, dibuang, dilempar. Maka setelah naik sampai ke langit dunia ditolak, maka sama malaikat kemudian dilimparkan arwah orang tadi. Summa qara'a, kemudian Nabi mengatakan itulah maksud ayat. Maka yang dimaksud dengan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 40, la tufatta lahum abwaabus samaa'i, Nabi tafsirkan dengan apa? Arwah orang kafir setelah mati mau dibawa oleh malaikat, dibawa malaikat ke langit, baru sampai langit dunia sudah ditolak. tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Itu nasibnya setelah mati. Adapun nasibnya setelah terjadinya kiamat adalah la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq. Maka ini adalah tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna la tufattahu lahum abwaabus samaa'i. Ini adalah kejadian setelah kematian. Tuma qara'a kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh seekor burung atau dibawa oleh angin di tempat yang jauh. Maka di sini terdapat tafsir dari Nabi apa yang dimaksud dengan jatuh dari langit. Yang dimaksud dengan jatuh dari langit adalah setelah ditolak di pintu langit dunia, maka arwah orang kafir, orang musyrik akan dilempar dan dicampakkan. Itu dilempar dan dicampakkan kembali ke bumi. Waktu aduhuhu, kemudian rohnya dikembalikan ke badannya, lalu datanglah dua malaikat, lalu keduanya duduk. Lalu keduanya mendudukkan si mayit ini. Lalu keduanya bertanya kepadanya, siapakah rohmu? Maka dia mengatakan, ha, aku tidak tahu. Kemudian keduanya berkata, maha darajul alladhi bu'isa fikum. Siapakah orang ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Maka dia mengatakan, ha, la adri, aku tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama, maka terdengarlah suara seruan seorang penyeru dari langit, yaitu Allah Ta'ala. Allah mengatakan, an kadzdzaba 'abdi, hambaku dusta. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya orang kafir Allah sebut hambaku, yaitu dengan ubudiyah amma. Fa'afrisu minan nari, fa'afrisuhu minan nari, maka tinggallah untuknya hamparan dari neraka, dan bukakanlah untuknya satu pintu menuju neraka. Maka datanglah melalui pintu tersebut panasnya neraka, wasumumiha, dan panasnya. Kemudian disempitkanlah kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang-tulang rusuknya berselisih. Ya, tulang-tulang rusuknya berselisih. Yang semula tidak berselisih, kemudian satu masuk kepada bagi agar sela-sela yang lain. Dan kalimat ini hatta takhtalifa adla'uhu, dalil menunjukkan bahasanya azab kubur itu dirasakan oleh badan. Karena yang namanya adla'uhu itu ada pada badan, bukan pada arwah. Mungkin ini dalil bahasanya azab kubur itu dirasakan oleh badan di samping dirasakan oleh arwah. Wa ya'tikum, dan datanglah kepadanya seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan bau badannya. Lalu mengatakan, abshir billadhi yas'uka, aku kabarkan kepadamu berita yang akan menyusahkanmu. Hadza yawmukal ladzi kunta tu'adu, inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Kemudian si mayit bertanya, siapakah engkau? Maka wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa keburukan. Maka orang tadi mengatakan, aku adalah amal kejelekanmu di dunia. Maka si mayit kemudian berharap-harap, Rabbi la takum musa'ah, ya Allah, wahai Rabbu, janganlah kiamat terjadi. Maka hal ini menunjukkan bahasanya amal keburukan, demikian juga amal kejelekan yang abstrak itu bisa dijasadkan. Nanti amal kejelekan itu akan berupa dengan berbentuk rupa orang yang jelek, baunya tidak enak, Sedangkan amal kebajikan sebagaimana kemarin telah kita baca akan berupa dengan akan berbentuk ya, orang yang tampan, orang yang berpakaian indah dan berbau harum. Maka amal yang abstrak ya, itu akan Allah jasadkan di alam kubur dan demikian pula setelah kiamat terjadi. Hadis ini dijelaskan Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan Abu Awana dalam sahih keduanya. Demikian juga ya, Ibnu Hibban. Dijelaskan Al-Hakim dan Abu Awana dalam sahih keduanya. Maka di sini penulis menyebut Al-Hakim, kitabnya Al-Hakim dengan sahih Al-Hakim. Sebagaimana Abu Awana memiliki kitab yang judulnya juga kitab as-sahih dan menamai buku Al-Hakim dengan as-sahih adalah satu hal yang kurang tepat, karena yang pertama nama asli dari kitabnya Al-Hakim adalah Al-Mustadrak ala Sahihain. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari hadis-hadisnya ya, maka para ulama menilai bahasanya banyak hadis-hadis yang dinilai oleh hakim itu sahih, padahal sepatu yang beristidhan atau bahkan mungkin lebih bahas dari itu. Oleh karena itu maka Az-Zahabi membuat catatan-catatan khusus untuk hadis-hadis al-hakim yang bermasalah ya, dalam bukunya At-Talqib. Oleh karena itu menamai buku Al-Hakim dengan As-Sahih dengan nama yang tidak tepat, dilihat dari nama yang diberikan oleh penulis dan dilihat dari keadaan buku tersebut ya, karena Al-Hakim dinilai termasuk ulama yang mutasahil dalam tashih, ulama yang bermudah-mudah dalam memberi nilai sahih untuk satu hadis. Dan ulama yang bekerja semacam ini, maka penilaian sahihnya dengan kesendirian ya, tidak didukung oleh yang lain, adalah suatu hal yang tidak boleh dijadikan pegangan. Kemudian penulis Sarah Tahawiyah yaitu Ibn Abil Iq Al-Hanafi, beliau mengatakan wa zahaba ila mujubi hadal hadis, dan berpendapat dan berkeyakinan dengan kandungan hadis ini jami'u ahli sunnah wal hadis, semua ulama ahli sunnah. Dan hadis ini memiliki banyak penguat sahih dalam ya, kitab sahih. Dan berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib yang telah kita baca panjang lebar menceritakan perjalanan arwah ya, detik-detik sebelum meninggal dan setelah meninggal, maka hadis Al-Farq bin Azib atau dalil yang jelas dan tegas menunjukkan tidak adanya arwah gentayangan. Semua arwah imma mu'min, karena manusia cuma ada dua kemungkinan ya, boleh jadi dia arwah yang beriman atau arwah yang orang kafir. Dan Nabi ceritakan semuanya keadaan dua orang ini, yang beriman demikian keadaannya, yang kafir demikian keadaannya. Tidak ada yang kemudian bisa jalan-jalan gentayangan. Demikian juga khurafat, keyakinan yang dianut oleh sebagian orang, kalau orang itu setelah meninggal dunia maka selama 40 hari masih jalan-jalan di sekitar rumahnya. Kalau meninggal maka selama dari hari pertama sampai 40 hari itu masih jalan-jalan di rumahnya. Jadi di rumah ya biasa saja, kalau mungkin diberui karena dianggap dari tanggal hari pertama meninggal sampai 40 itu arwah masih jalan-jalan di rumahnya. Ini anggapan yang fasih. Karena keadaan arwah bagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang jalan-jalan ke rumah nunggu sampai 40 hari baru tenang, atau makin tayangan karena matinya dibunuh orang atau karena matinya bunuh diri atau yang lainnya. Semua penampakan-penampakan tersebut seandainya benar, maka itu adalah jin dan setan yang berkehendak untuk menyesatkan manusia. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, adapun hadis yang telah disebutkan menceritakan tentang pencabutan nyawa seorang mukmin, dan sesungguhnya nyawa tersebut kemudian dibawa naik ke langit yang di sana ada Allah, maka hadis itu adalah hadis yang terkenal dan status sanadnya menurut Syekhul Islam jayyid. Nah, sanadnya jayyid, dan hadis tadi hadis Al-Farq bin Aziz yang telah kita baca disahihkan oleh dinilai sahih oleh Al-Albani di Ahkamul Janain. Jadi Syekhul Islam mengatakan sanadnya jayyid, Al-Albani mengatakan sahih. Kemudian dalam hadis Al-Farq bin Aziz tadi ada kalimat sehingga sampai ke langit ala fiha Allah, yang di sana ada Allah. Maka perkataan fiha Allah ini adalah sebagaimana firman Allah di surat Al-Mulk, amin tumangkus sana, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, ayak sifatikumul arda. Atau sebelumnya, maka hadis Al-Farq bin Aziz yang telah kita baca adalah dalil, di antara dalil yang menunjukkan kalau Allah ada di atas sana dan Allah tidak di mana-mana. Ya, bagaimana ketika Nabi menjelaskan tentang perjalanan arwah seorang mukmin, maka dibawa sampai menghadap Allah Taala. Ya, dibawa naik ke atas dan naik dari satu langit kemudian langit berikutnya sampai menghadap Allah Taala. Maka itu menunjukkan dalil yang menunjukkan kalau Allah tidak di mana-mana, tetapi zat Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana, tidak sebagaimana akidah Jahmiyah yang mengatakan kalau Allah ada di mana-mana. Kemudian tentang apa makna as-sama allati fi Allah, langit yang di sana ada Allah. Maka kata Syekhul Islam, kalimat ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk, amin tumang di sana, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit. Kalau tafsir jalan lain di sini terdapat penafsiran yang batil karena takwil untuk sifat Allah. Teman di sana diartikan dengan kekuasaan dan kekuasaan Allah di langit. Ini satu yang tidak benar. Ayat sifat bikumul arda, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, seandainya dia menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba bumi tersebut tamur. Tamur maknanya tertahap, bergerak membawa kalian tertafik dan kemudian dan berada di atas kalian. Maka apakah kalian merasa aman dengan azab Allah? Allah tenggelamkan kalian ke dalam bumi sehingga bumi bergerak, akhirnya kalian masuk ke dalam, kemudian bumi ada di atas kalian. Kemudian a'amintum man fis sama'i ayursila 'alaikum hasiba, apakah kalian merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah zat yang ada di langit atau di atas sana. Ayur sila, seandainya Allah mengazab kalian dengan Allah kirimkan kepada kalian hasiba. Hasiba maknanya adalah angin yang akan melempari kalian dengan kerikil dan kerikil. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan tahu pada saat kalian telah melihat dengan mata kepala kalian bagaimana azab Allah, kalian akan melihat kaifa nadhir, bagaimanakah peringatanku tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya peringatan tentang azab Allah adalah peringatan yang benar. Maka hadis yang ada di Aziz Barak bin Aziz yang mengatakan asama alati fihallah itu sama dengan ayat yang mengatakan amin tumman bisana. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atasnya langit? Bisana dalam ayat ini demikian juga adalah hadis Al-Barak bin Aziz yang telah kita baca, fihallah asama alati fihallah. Maka fi di sini dimakna fauqa. Fi di sini maknanya adalah fauqa. Yang di atasnya ada Allah. Bukan Allah itu ada di dalam langit, akan tapi Allah Subhanahu wa taala ada di atasnya langit. Karena jika Allah Subhanahu wa taala ada di dalam langit, maka Allah Subhanahu wa taala tertutup langit, dan itu satu hal yang tidak benar. Ya. Maka yang dimaksud dengan Allah itu di sana artinya fauqa sana. Ya. Allah itu zat Allah berada di atasnya langit. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan yang ada takliknya ini di Arab, ya. Ya. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan di kitab beliau Al-Rauh, jadi menunjukkan kalau setelah Al-Fauzan menetapkan dan menerima kalau Al-Rauh adalah karya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Rauh, rasanya arwah itu berbeda-beda tempat tinggalnya di alam barzah. Di manakah arwah orang yang setelah mati? Maka kata Ibnu Qayyim beda-beda tempatnya. Azamat tafawutin dengan perbedaan yang sangat-sangat besar. Maka ada arwah yang setelah dia mengalami kematian, maka arwahnya berada di a'la iliyin, di tempat tinggi yang paling tinggi, yaitu fil malail a'la bersama al-mala al-a'la. Al-mala al-a'la sama dengan malaikat. Nama lain untuk malaikat. Malaikat itu juga al-mala al-a'la. Maka bersama dengan para malaikat, itulah arwahnya para nabi sallallahu alaihi. Dan arwah para nabi ini pun yang ada bersama para malaikat ini pun bertingkat-tingkat posisinya, sebagaimana yang dilihat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Kemudian di antara arwah ada arwah manusia, ada yang berada di tembolok burung yang hijau, kemudian tasroh, kemudian burung ini bisa jalan-jalan di surga di mana saja yang dia mau. Maka jalan-jalan di dalam surga semaunya. Inilah arwah ba'dhi syuhada. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah arwah bukan semua syuhada, namun sebagian syuhada. La jami'uhum, bukan semua syuhada. Karena di antara orang yang mati sebagai syahid di medan jihad, ada yang tuhbat ruhuhu, arwahnya tertahan sehingga tidak bisa masuk surga. Kenapa? Lidainin, karena masih punya utang yang belum dilunasi, belum dibayar, ya. Karena beli dari kerabatnya juga tidak tahu utangnya, dan belum maksiat, punya utang sama siapa. Al-Ghairi atau karena sebab yang lainnya, disebabkan hulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, atau karena sebab-sebab yang lain. Kemudian di antara arwah suhada ada yang tertahan di depan pintu surga. Dan di antara arwah suhada atau humnya ini apa? Ya, masih arwah suhada. Pemimpin di antara arwah para suhada ada yang tertahan dalam kuburnya. Bagaimana hadis yang menceritakan tentang Sahibu Samlah, orang yang mencuri kain, orang yang mengambil kain, Allah tighallaha yang dia melakukan hulul dengannya. Hulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Itu makna sempitnya. Hulul punya makna luas dan makna sempit. Makna sempit untuk hulul adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Kemudian makna luas untuk hulul adalah semua harta khianat. Semua harta khianat adalah hulul. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Ahmad, hadaya al-umal hululun. Ya, hadiah untuk para pejabat, ya, para pegawai itu adalah hulul. Maksudnya adalah harta hulul. Itu harta khianat, khianat terhadap aman. Maka Nabi katakan seorang pejabat atau pegawai yang telah mendapatkan gaji dari pemerintah atau gaji dari bosnya, kemudian mendapatkan hadiah karena pekerjaannya, maka hadiah yang didapat karena pekerjaan itu nanti katakan sebagai hulul. Hadiah umat hulul. Karena hadiah yang syar'i adalah hadiah karena uangnya, bukan hadiah karena pekerjaannya. Setelah dia mengambil harta rampasan perang, kain, satu kain yang merupakan harta rampasan perang yang dia ambil sebelum dibagi dan dia telah bulut, sumat tushida, kemudian dia mati di medan jihad. Fakalan nasu, maka manusia mengatakan hani an lahum al jannah, betapa senangnya orang tersebut, surga untuknya. Fakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladhi nafsi biyadi in samlatan lati ghallaha la tasta'idu alaihi naran fi qabrihi. Demi Allah, zat yang jiwa itu ada di tangannya, sesungguhnya asamlahnya kain yang dia ambil tanpa hak itu bernyala-nyala menjadi api di kubrihi, dalam kuburnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya arwahnya tertahan di kubur dan dia disiksa dengan api, ya, di dalam kuburnya, dan api ini disebabkan karena satu potong kain yang dia ambil secara khianat. Karena harta rampasan perang itu diwajibkan untuk dikumpulkan, diambil sebelum dikumpulkan dan dibaginya adalah khianat. Maka lihat faqalanna hani'an lahu al-jannah. Maka berkatalah manusia, siapa manusia yang dimaksudkan? Sahabat. Sahabat ngasih nilai itu beliau. Sahabat ngasih nilai, masya Allah, enaknya orang ini lahul jannah, punya surga. Maka nanti katakan bahkan dia langsung dipanggang di kuburnya dengan api gara-gara satu potong kain yang dia ambil tanpa. Maka penilaian sahabat yang menilai berdasarkan zahirnya, wah ini medan jihad, gugur, ya, maka ini ya insya Allah syahid, maka hani'an lahu jannah, enaknya senangnya orang ini, surga untuknya. Itu nilai apa? Yang masih nilai sahabat. Dan ternyata apa? Dia tak langsung di surga, dia masih beriman. Orang yang beriman pasti masuk surga, namun keadaannya sekarang tidak surga. Keadaan sekarang tertahan, arwahnya tertahan di kubur dan dia lagi dipanggal dengan api gara-gara sepotong kain yang dia ambil. Di Ini kan balasan untuk orang yang ambil satu potong kain. Gimana kalau balasan terhadap orang yang menghabis banyak nyawa orang beriman dan mengatakan atas nama itu jihad? Balasan kain, ini balasan kain. Ini balasan yang diberikan untuk orang yang ambil satu potong kain. Gimana kalau ya, menghabisi nyawa banyak orang sehingga setelah orang-orang yang beriman dengan atas nama jihad? Kemudian waminhum, di antara mereka kata Ibnul Qayyim, ada yang di antara para arwah suwada, ada yang makornya, ada yang tepatnya adalah cuma di depan pintu surga. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-suhada ala tariqi nahrin fi babil jannati. Ya, para suhada yaitu arwah para suhada ala tariqi nahrin, ada di pinggir kilauan sungai. Di babil jannah, di depan pintu surga. Di kubatil khadra, dia ada arwahnya berada dalam satu kubah, di sini maknanya tenda, kemah. Kemah yang berwarna hijau, yakhruju alaihi minal jannati bukata wa asiyatan, maka keluar alaihim untuk mereka minal jannati dari angin surga dan berbagai kenikmatan surga setiap pagi dan sore. Kemudian meminha, dan di antara arwah sudah ini bukan ada pembahasan tentang masalah arwah syuhada. Meminha, di antara arwah ada yang tertahan di bumi, lam ya'lu, tidak bisa naik ilal malai a'la, ke kerombongannya para malaikat, ialah arwah yang merupakan arwah rendahan yang memang cocoknya di bumi. Makanya jiwa yang rendahan yang mencintai dunia dan bumi tentu tidak layak untuk berkumpul dengan jiwa-jiwa yang melangit, sebagaimana jiwa-jiwa tersebut tidak kumpul di dunia, maka juga tidak kumpul setelah matinya. Itulah jiwa yang lam taktasib di dunia, ketika hidup di dunia tidak berusaha untuk mengenal Tuhannya, tidak mencintai Tuhannya, menyebut Tuhannya, merasa nyaman dengan Tuhannya dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Bahkan dia adalah arwah ardiyah, safliyah, adalah arwah yang rendahan, yang dipikirkan adalah dunia dan bumi. Oleh karena itu, maka tidaklah arwah ini setelah meninggalkan badan kecuali di bumi. Sebagaimana jiwa-jiwa yang melangit, jiwa-jiwa yang bernilai tinggi, itulah jiwa-jiwa yang ketika di dunia akibatan alam mahabbatillah, terus menerus mencintai Allah, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, nyaman dan terasa tenang hatinya dengan mengingat Allah. Maka setelah arwah semacam ini meninggalkan badan, maka dia akan bersama dengan al-arwah al-alawiyah, dengan arwah-arwah yang tinggi, maksudnya malaikat, yang itulah yang cocok untuknya. Maka seorang itu bersama dengan yang dia cintai di alam barzakh dan pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala yuzawwijun nufusa, akan memasangkan jiwa-jiwa manusia, sebagiannya dikelompokkan dengan sebagian yang lain di alam barzakh dan pada hari yang dijanjikan. Sebagaimana terdapat dalam hadis. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan arwah orang yang beriman bersama nisam at-tayyib. Apa itu nisam at-tayyib? Arwah at-tayyibah. arwah-arwah yang baik, yaitu para malaikat. Al-musyakilah yang itu sejenis dengan arwahnya. Maka arwah manusia setelah berpisah dengan badan akan dikelompokkan dengan yang sejenis, wa akhwatiha dan sejenis, dan yang sama amalnya. Maka arwah tersebut akan bersama dengan mereka hunaka di alam sana. Maka beliau katakan, maka disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, bahasanya arwah orang kafir, ya, sebagaimana dalam hadis Al-Faraq bin Azib tadi, ya, tidak bisa naik ke langit, karena ini adalah arwah yang statusnya arwah yang rendah, ya, arwah yang ardiyah, karena arwah ini adalah ketika hidup di dunia yang dipikirkan cuma dunia dan bumi, maka dia kelas bumi, tapi pikirkan langit. Enggak mikirkan langit, maka dia kelasnya kelas bumi. Oleh karena itu ya setelah mati ya cocoknya di bumi juga, tidak diterima di langit. Maka dia tidak akan bisa bergabung dengan ya, jiwa-jiwa langit yaitu para malaikat. Demikian juga bercampur dengan jiwa-jiwa orang-orang yang beriman yang lain. Sebagaimana di dunia juga tidak bisa kumpul. Orang yang beriman dengan orang kafir tidak bisa kumpul. Seandainya kumpul badannya, namun lain pikirannya, lain perasaannya, lain yang dipikirkan, lain yang dirasa, dan seterusnya. Maka setelah mati pun juga arwahnya tidak bisa kumpul. Orang yang beriman arwahnya diterima oleh langit, sedangkan orang kafir arwahnya tidak diterima oleh langit. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa minha, dan di antara arwah manusia ada yang ada ya, di tanur. Tanur itu ya, tungku pembuat roti, ya, semacam tungku untuk membuat roti. Mana apalnya? Ya, satu tungku. Inilah arwahnya orang-orang yang berzina, baik perempuan ataupun laki-laki. Maka arwah yang nanti akan ada di satu tungku yang bagian atasnya sempit, ya, bagian bawahnya lebar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan di bawah tersebut kemudian ada api, maka ketika muncul api maka mereka ini para pezina, para pelacur dan para laki-laki di belakang ini kemudian berusaha untuk naik ke atas. Ya. Setelah itu kemudian api kemudian Allah padamkan, kemudian mereka turun, kemudian Allah dan munculkan lagi api tersebut, kemudian mereka berusaha naik lagi dan demikian seterusnya. Bagaimana dalam hadis yang panjang yang menceritakan tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mimpi dan mimpi Nabi adalah wahyu. Nabi diperlihatkan bagaimanakah keadaan orang di alam kubur. Salah satunya dinampakkan kepada Nabi keadaan arwah para pezina dan orang-orang yang berzina dan tidak bertobat sampai matinya. Kemudian Nabi melihat, Nabi juga diperlihatkan ada arwah yang ada di sungai Jarak. Yang tasbihihi, yang arwah ini berenang di sungai Jarak dan dia dilempari batu. Inilah arwah orang yang memakan riba. Dia tidak bertobat sampai matinya. Maka dia akan berada di sungai Jarak dan berenang di sana dan berusaha untuk pinggir ke tepi. Maka ketika sudah hampir sampai tepi, maka ada malaikat yang melemparkan batu ya, dan batu ini masuk ke dalam mulutnya dan mendorong dia sampai ke tengah lagi. Kemudian dia berusaha untuk menepi dan sudah sampai hampir sampai tinggal satu ranggian lagi sampai ya. kemudian dilempar lagi batu di mulutnya, masuk dalam mulutnya dan terdorong sampai ke tengah lagi dan demikian seterusnya. Kebisaan untuk orang ini. Maka arwah manusia setelah mati, baik yang bahagia ataupun yang sengsara, tidak berada di satu tempat. Bahkan ada roh yang ada di a'la ibiyin, di tempat tinggi yang paling tinggi. Dan ada arwah yang ardiyah, sakliyah, atau arwah yang maksudnya levelnya adalah di bumi, karena arwah rendahan maka tidak bisa naik meninggalkan bumi. Qala kuntum Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa anta idza ta'ammalta sunan wal athara, dan sebenarnya jika anda merenungkan berbagai dalil dari sunnah dan asar para sahabat, wakana laka biha fadlu ikhina, dan menjadi kewajibanmu dan menjadi hakmu untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap dalil-dalil ini, sunnah dan asar, maka kau akan mengetahui hujjah dari hal-hal tadi, dalil untuk penjelasan-penjelasan tadi. Dan jika anda sangka bahasanya di antara dalil-dalil yang sahih dalam masalah ini terdapat pertentangan, karena semuanya adalah hak, semuanya adalah benar, sebagian yang membenarkan sebagian yang lain, akan tapi yang jadi masalah adalah pemahamannya. Bagaimana kamu memahaminya? Maka orang yang pemahamannya dangkal, maka akan menilai bertentangan. Wa ma'rifatun nafsi wa ahkamiha, dan pengetahuan tentang jiwa, tentang diri kita sendiri, dan hukum-hukum yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut, atau pengetahuan tentang jiwa manusia, wa annaha laha sya'nan, dan batin jiwa manusia itu memiliki sifat yang berbeda dengan sifat badan. Maka orang yang kurang paham dengan dan menganggap terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain berkaitan tentang arwah manusia setelah mati, maka ini karena dia mengkiaskan arwah, mengkiaskan jiwa manusia dan arwah manusia dengan badan manusia. Itu sebabnya. Kalau orang itu paham bahasanya jiwa manusia, arwah manusia itu berbeda keadaan dan sifatnya dengan keadaan dan sifat badan, ditambah dia pahami dalil-dalil tersebut dengan penuh ketenangan, maka akan jatuh paham dalil-dalil tentang masalah ini dan tidak menganggap terjadi dan terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Di mana ada arwah yang ada di sini, ada yang di situ, ada yang di situ, sungainya di mana, macam-macam, tungkunya di mana. Maka orang yang berpandangan cepat dan dangkal akan menganggap ini bertentangan dan satu hal yang aneh atau tidak logis. Ila angka kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, wa annasnya arwah manusia itu terbagi, ada arwah yang dilepas semacam arwah sebagian syuhada yang jalan-jalan di surga, lepas bebas mau kemana pun dia suka. Ada arwah yang tertahan di kuburnya atau di depan pintu surga. Dan ada arwah yang level tinggi, dan ada arwah kelas bawahan. Dan sesungguhnya arwah setelah berpisah dengan badan, maka kadang sehat dan kadang sakit. Mengalami sehat, mengalami sakit, mengalami kelezatan, merasakan kelezatan dan kenikmatan, dan merasakan rasa sakit. A'zam mimakan laha, yang itu rasa sakit dan nikmatnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan rasa sakit dan rasa nikmatnya arwah pada saat dia masih bersambung dengan badan. Perbedaannya adalah perbedaan kefir yang sangat-sangat besar. maka fahunalika, maka di sana, maka di dunia ada yang namanya tertahan, ada yang namanya rasa sakit, adanya siksaan, adanya sakit, dan adanya penyesalan. Wahunalika, maka demikian juga setelah orang itu mati, maka setelah mati arwah pun merasakan kelezatan, roha merasakan nyaman, merasakan nikmat, merasakan ikhlas, lepas, tidak tertahan. Demikian penjelasan sekilas di arwah. Kemudian bahasan berikutnya adalah pengertian roh dan jiwa. Apakah roh dan jiwa itu adalah satu? Itu adalah dua nama untuk menamai satu hal, satu benda. Au syai'ani mutaghayyirani. Apakah arwah dan jiwa itu adalah dua hal yang berbeda? Maka manusia berselisih pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan dua nama tersebut adalah dua nama untuk satu benda. Wahumul jumhur, inilah jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya dua nama tersebut adalah dua nama untuk dua benda yang berbeda. Maka ada jiwa manusia dan ada arwah manusia. Kesimpulannya wa tahqiq setelah dikaji, maka hasil pengkajian mengatakan bahasanya istilah roh atau arwah dan istilah jiwa itu digunakan untuk beberapa pengertian. Fayatah itu maka madlulnya maknanya itu yatahid sama dalam satu waktu dan maknanya berbeda dalam kesempatan yang lain. Maka istilah jiwa manusia itu digunakan untuk beberapa makna. Pertama, Allah gunakan istilah an-nafsu jiwa dan maknanya adalah arwah. Semisal ada kalimat kharajat nafsuhu, keluarlah jiwanya. Artinya tercabutlah nyawanya. Contohnya adalah firman Allah di surat Al-An'am 93. Akhiju amusakum. Malaikat pencabut nyawa berkata kepada manusia yang dicabut nyawanya, keluarkanlah jiwa kalian, yaitu keluarkanlah nyawa kalian. Kemudian yang kedua makna makna yang kedua untuk untuk nafsu adalah diri. Dalam bahasa Arab ada kalimat ra'aitu Zaidan nafsahu atau ra'aitu Zaidan ainahu. Aku melihat Zaid benar-benar dirinya Zaid. Contohnya adalah firman Allah di surah An-Nur, fasallimu ala anfusikum. Maka ucapkanlah salam untuk diri kalian. Maka nafsu di sini maknanya adalah diri, kesatuan antara badan dengan arwah. Dan makna yang ketiga, an-nafsu itu terkadang maknanya adalah darah. Dalam bahasa Arab ada kalimat salat nafsuhu, itu artinya mengalirlah darahnya. Jadi istilah yang dipakai oleh para ahli fikih di bab thaharah terdapat pembahasan tentang malahu nafsun sa'ilatun. Bahasanya semua bangkai itu najis, kecuali bangkai yang tidak memiliki nafsun sa'ilatun. Itu kecuali bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir, macam lalat, nyamuk dan yang lainnya. Maka mati dia tidak bangkai yang nanti. Maka ahli fikih membagi hewan, ada yang memiliki darah yang mengalir dan ada yang tidak memiliki darah yang mengalir dengan istilah nafsun sa'ilah atau tidak sa'ilah. Contoh penggunaan yang lain adalah istilah nifas. Nifas diambil dari kata-kata nafasa. Nafasa til mar'atu, perempuan tersebut nifas. Maka nifas dalam bahasa Arab bisa maknanya haid. Nafasa itu bisa maknanya haid dan bisa artinya nifas. Nafasaha waladaha, artinya adalah melahirkan. Dan kenapa maka nifas dalam bahasa Arab bisa maknanya haid dan bisa artinya nifas karena melahirkan. Semuanya disebut nifas. Kenapa? Karena mengeluarkan darah. Nifas di situ, nafsun di situ maknanya darah. Karena itu orang-orang yang nifas disebut nafsa, ya, karena dia mengeluarkan darah. Kemudian Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan ada yang mengatakan bahwasanya jiwa manusia itu ada tiga macam. Yang pertama adalah jiwa al-amaratu bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Jiwa yang memerintahkan kepada keburukan adalah jiwa yang didominasi ittiba'u hawa, keinginan untuk mengikuti hawa nafsu dengan melakukan berbagai dosa dan maksiat. Kemudian jiwa atau nafsu jenis yang kedua adalah nafsu lawama, jiwa yang suka mencela. Inilah jiwa yang berbuat dosa lalu bertobat, kemudian berbuat dosa lagi, bertobat lagi, dan berulang-ulang. Maka dalam jiwa ini terdapat kebaikan dan keburukan. Akan tetapi jika dia melakukan keburukan, maka dia bertobat dan kembali. Maka disebutlah jiwanya dengan lawama, jiwa yang suka mencela. Karena jiwa ini mencela orangnya. Kenapa kamu berbuat dosa? Akhirnya ketika dia bertobat. Atau lawama di sini tidak diambil dari kata-kata alaum yang artinya mencela, dan diambil dari kata-kata tata lawama. Tata lawamu artinya adalah taradud, berbolak-balik antara kebaikan dan keburukan. Maka jiwa jenis yang kedua adalah lawama. Nah, lawama ini diambil dari kata-kata apa? Ada yang menjelaskan diambil dari kata-kata alaum, artinya mencela. Kenapa jiwa ini disebut lawama? Karena jiwa ini mencela orangnya. Dia berbuat maksiat, kemudian dia mencela orangnya. Kenapa kamu berbuat maksiat? Akhirnya tobat. Saya itu maksiat lagi, kemudian dicela lagi sama jiwanya, tobat lagi, dan demikian berulang kali. Jelasan yang kedua mengatakan lawama diambil dari kata-kata talawum, artinya taradud, bolak-balik. Bolak-balik antara kebaikan dan keburukan. Kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Kalau kumpul sama orang yang baik, maka baik. Ya. Besoknya kumpul sama orang jelek, ada berbuat jelek. Ya. Dan demikian keadaannya. Dia tidak konstan. Mau jalur baik atau jalur jelek? Maunya menggabungkan buah. Menggabungkan atau jalur baik dan jalur jelek. Kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Kadang kumpul sama orang baik, kadang kumpul sama orang jelek. Ini lawama. Kemudian yang ketiga adalah jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang jiwa ini sudah memiliki arah yang jelas, yaitu mencintai kebaikan dan mencintai berbagai amal kebajikan, benci dengan keburukan dan segala bentuk maksiat. Dan kebencian dan rasa cintanya ini telah khuluqan, telah menjadi akhlak dan kebiasaannya. Maka kebiasaannya adalah berbuat baik meskipun ya, boleh jadi orang yang punya jiwa mutmainnah terkadang berbuat maksiat. Namun itu bukan kebiasaannya. Lain dengan amaratun bisu, amaratun bisu itu kebiasaannya berbuat jelek. Dan ini tidak meniadakan berbuat baik, namun berbuat baiknya itu bukan kebiasaan. Sedangkan lawama kebiasaannya itu tidak jelas. Kebiasaannya itu ya kadang jelek, kadang baik. Itu kebiasaannya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, maka tiga jenis jiwa ini, amarah, lawamah, dan mutmainnah adalah sifat untuk satu benda, yaitu arus. Karena jiwa yang dimiliki oleh masing-masing manusia itu cuma satu. Demikian pendapat yang benar tentang tiga jenis an-nafsu. Dalam pendapat perselisihan pendapat, apakah amar bisu, lawama dan mutmainah itu dua ya, adalah nama untuk benda yang beda-beda, apakah itu sifat dari an-nafsu? Maka pendapat yang tepat yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, lawama, amar bisu, lawama dan mutmainah adalah sifat dari an-nafsu. Alasan Syekhul Islam, karena nafsu yang dimiliki atau jiwa yang dimiliki oleh manusia itu cuma nafsu. Ini pembahasan tentang nafsu. Kemudian aruh. Maka aruh itu memiliki beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu itu apa? Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah bagian dari ketetapan kami. Makna yang kedua adalah Jibril. Contohnya di surat Su'ara ayat 193. Nazala fihi ruhul amin. Turun membawa Al-Quran Ar-Ruhul Amin. Ruh yaitu Jibril, dan dia adalah Al-Amin, malaikat yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, makna roh yang ketiga adalah wahyu yang Allah berikan kepada semua para nabi dan rasul. Maka maknanya adalah wahyu. Kalau yang pertama tadi maknanya Quran, yang ketiga maknanya wahyu. Contohnya di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 15. Yulqi ruha min amrihi. Allah memberikan roh yaitu wahyu. Dan wahyu adalah ketetapan Allah, perintah dan larangan Allah, ala ma yasha'u min ibadah, yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Kenapa wahyu disebut roh? Sumia Wuhan, wahyu disebut roh karena dengan wahyu, karena dengan merenungkan wahyu, mempelajari wahyu, maka akan terwujudlah kehidupan yang bermanfaat, yaitu kehidupan hati. Karena hidup di dunia tanpa kehidupan ini, yaitu kehidupan hati, adalah kehidupan yang tidak memberi manfaat kepada orangnya sedikit pun. Sebagaimana roh atau jiwa manusia disebut roh, karena jiwa manusia atau arwah ini menjadi sebab hidupnya badan. Maka wahyu disebut roh karena jadi sebab kehidupan hati. Sebagaimana an-nafsu jiwa manusia disebut roh karena ini adalah sebab hidupnya badan. Kemudian makna yang keempat, kata-kata roh digunakan dalam pengertian al-hawa, angin yang keluar dari badan dan angin yang masuk ke dalam badan. Kemudian Yang kelima, kata roh digunakan alamat kata kobayanmu dengan pengertian jiwa, dengan pengertian arwah yang telah kita jelaskan, yaitu ya, sesuatu yang jika sesuatu ini berpisah dengan badan, maka terjadilah yang disebut dengan kematian. Maka istilah roh dengan makna yang nomor berapa? Dengan nomor berapa? Dengan maka istilah roh dengan makna nomor 5 itu muradif, itu sinonim dengan an-nafsu, dengan jiwa. Dan di sini madlul maknanya yata'id sama. Akan tetapi roh dan an-nafsu itu berbeda maknanya, karena nafsu bisa digunakan untuk badan, yaitu untuk zat tadi, untuk badan, untuk zat, dan tidak digunakan dalam pengertian jarak. Sedangkan arwah atau roh tidak bisa digunakan dalam pengertian jarak dan tidak bisa digunakan untuk pengertian zat atau badan. Kemudian fitnatul qabri wa adzabu wa na'imuhu. Ujian di alam kubur, azab dan nikmat kubur. Maka pengertian iman dengan hari akhir adalah beriman dengan semua yang Nabi ceritakan, yaitu segala kejadian yang terjadi pasca kematian. Maka di antara yang wajib diimani oleh orang yang beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan ujian di alam kubur, siksa dan nikmat kubur. Dari kedemikian itu karena antara kematian, yang kematian adalah titik berakhirnya kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia, dengan bangkit dari kubur yang dengannya dimulailah kehidupan yang kedua. Atau dengan kata lain, maka di antara kiamat sughra dengan kiamat kubra terdapat fatratun, jeda waktu. Yang jeda waktu tersebut dalam Al-Quran disebut dengan barzakh. Itu dalam firman Allah di surat Al-Mu'minun, hatta idza ja'a ahaduhumul maut, dan jika kematian telah mendatangi mereka. Lihat, kalau masalah kematian Allah sebut mati yang datang, bukan manusia yang mendatangi. Karena manusia tidak ada yang ingin mati, semuanya kabur dan lari dari kematian. Maka baru mati kalau sudah didatangi kematian. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut, dan apabila kematian telah mendatangi mereka, maka manusia mengatakan, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'ali a'malu sholiha, supaya aku bisa beramal sholat, fima taraktu, dalam dunia yang telah kutinggalkan. Maka Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Maka Allah katakan, itu cuma sekedar kata-kata yang mereka katakan, tidak mungkin bisa kembali. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'atsun. Karena di belakang mereka terdapat barzakh, yang barzakh tersebut akan perlu ada sampai hari mereka dibangkitkan. Apa itu barzakh? Barzakh itulah jeda waktu, ya, secara istilah jeda waktu antara setelah mati dan sebelum kiamat terjadi. Sedangkan secara bahasa Arab, barzakh artinya adalah pembatas di antara dua hal. Maka di surat Al-Mu'minun 99 dan 100 ini dalil bahasanya manusia tidak mungkin kembali ke dunia. Maka hal ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah tidak adanya arwah gentayangan. Arwah hidupnya kembali ke dunia, lain alamnya, lain dunianya, sudah dunia lain. Kemudian yang kedua, hadisnya bantahan untuk akidah sufiyah yang mengatakan bahasanya ya, sebagian mereka, sebagian tokoh sufi itu bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, artinya apa? Nabi sampai dari tubuh, ya. Enggak mungkin bertemu Nabi dalam keadaan terjaga kecuali berarti Nabi bangkit dari kubur. Tidak Allah katakan tidak mungkin manusia bangkit dari kubur kecuali sampai yomi ba'atun. Manusia itu baru bangkit dari kubur setelah yomi ba'atun, hari ba'at, kiamat. Maka di antara akidah sufi yang mengatakan bahwa di antara tokoh-tokoh sufi ada yang bisa bukan hanya bertemu Nabi dalam mimpi, berkali-kali bertemu Nabi dengan mimpi, namun bertemu Nabi dalam keadaan terjaga melek. Bahkan di antara mereka mengatakan, di antara tokoh sufi ada yang diyakini jabat tangan dengan Nabi, yaitu ya, ada cerita tentang Rifai, tarekat Rifaiyah. Itu dia datang ke kubur Nabi, ke makam Nabi, kemudian dia mengucapkan salam pada Nabi, maka Nabi mengulurkan tangannya dari dalam kubur, kemudian dia jabat tangan. Ini adalah semua adalah kebuta. Demikian juga keyakinan sufiyah ketika acara maulid Nabi, ketika acara maulid Nabi, ketika mereka membacakan berjanji, maka ketika telah sampai kepada baik tertentu, maka mereka berdiri. Kenapa berdiri? Arwah Nabi datang. Arwah Nabi datang di majlis ini. Maka pada saat itu yang bacakan berjanji itu di banyak tempat. Pada malam itu yang baca berjanji di banyak tempat. Mereka berdiri ketika baca sampai satu bait tertentu berdiri. Kenapa berdiri? Karena sekarang arwah Nabi datang, kita menghormati kedatangan Nabi dengan berdiri. Maka ini semua adalah keyakinan yang tidak benar. Ya, dalil yang menunjukkan tidak benar adalah ayat yang baru saja kita baca, surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 dan dengan pertolongan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kitab Ar-Rahimul Qayyim ada yang melakukan sebagai kitab beliau, ada yang menyangka itu tulisan beliau sebelum beliau belajar dengan Ibnu Taimiyah. Dan ini semua telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lewat, ada satu hal yang tidak benar. Dijelaskan banyak lebar oleh Syekh Abu Zaid dalam buku beliau yang khusus membahas tentang masalah Ibnul Qayyim, dan dikutip dan disetujui oleh Syekh Mansur Hasan Salman dalam kitab beliau Kutubun Hadharomi Hal Ulama. Beliau bahas di sana masalah kitab Ar-Ruh dan sebenarnya penisbatan Ar-Ruh kepada Ibnul Qayyim. Apa ada masalah dengan kitab Ar-Ruh? Ya, orang yang meragukan kitab Ar-Ruh itu yang jadi titik tolak kenapa mereka meragukan kitab Ar-Ruh adalah kalau tidak salah itu di sana ada masalah bab dalam kitab Ar-Ruh itu disebut masalah. Dalam masalah 1 sampai masalah 40-an kita lihat. Yang paling kemudian bikin orang tuh sebagai orang tuh bimbang, Allah Ta'ala alam adalah bab 21. itu bab tentang masalah apakah bacaan Quran, apakah bacaan Quran itu sampai kepada bayi. Dan yang jadi masalah adalah cara berdalilnya Ibnul Qayyim. Turkul istidlal. Dinilai cara berdalilnya ini bukan sebagaimana cara berdalil secara berdalil yang biasa dipakai oleh Ibnul Qayyim, berdalil dengan sangat mengedepankan logika, qiyas dan macam-macam yang lain. Apakah arwah yang sudah di langit tidak kembali ke alam kubur untuk ditanya malaikat, atau ditanya malaikat dulu baru dibawa ke langit lagi? Pula alam detail tentang masalah tersebut, apakah ada yang dibawa ke langit kemudian balik lagi ke bumi untuk ditanya, setelah itu nanti naik lagi di langit? Karena arwah yang di langit tadi sebagian dicontohkan oleh Ibnu Qayyim biasanya adalah arwah para nabi. Demikian juga arwah syuhada atau ba'du syuhada. Ada yang di dalam surga, ada yang di pinggiran, ada yang di depan pintu surga. Dan syuhada orang yang mati di medan jihad itu tidak mengalami fitnatul qabri. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kilatan pedang itu cukup sebagai pengganti pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka arwah syuhada itu tidak mengalami fitnatul qabri. Apakah dengan hal ini kemudian arwahnya langsung ke sana? Wallahu a'lam. Kisah Nabi Musa menampar malakul maut, apakah sahih? Sahih. Diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Akan tetapi kenapa Nabi Musa menampar malakul maut? Pertama, karena malakul maut itu berupa dengan rupa manusia. Kemudian langsung masuk tanpa permisi. Langsung masuk ke dalam rumahnya Nabiullah Musa tanpa permisi, tanpa ketuk salam, langsung tiba-tiba di dalam. Dan upahnya upah manusia. Jadi Nabi Musa tidak tahu kalau itu malakul maut. Apa yang dimaksud dengan para nabi hidup di kuburnya? Benarkah ini benar? Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi hidup di kuburnya. Nabi mengatakan Nabiullah Musa sholat dalam kuburnya. Atau beberapa hadis yang lain yang menunjukkan hal itu. Namun yang pertama, hidup di sini tidak sama dengan hidup di dunia. Nabi mengatakan para nabi hidup di alam kubur. Hidup apa yang dimaksudkan? Namun kehidupan yang cocok untuk alam kubur, bukan kehidupan yang cocok untuk alam dunia. Oleh karena itu tidak benar hadis-hadis semacam ini jadikan dalil untuk minta-minta di kubur para nabi atau siapa orang saleh. Ketika mereka diingkari, enggak boleh minta-minta sama orang mati. Saya itu enggak minta sama orang mati. Orang soleh itu hidup di dalam kubur. Enggak boleh kan minta-minta sama orang mati. Kita enggak minta sama orang mati. Orang mati itu, orang soleh hidup di dalam kubur. Maka jawabannya, hidupnya pertama kalau yang ada dalilnya adalah kehidupan para nabi, ketika juga syuhada. Maka kehidupan mereka adalah kehidupan kehidupan yang khusus untuk alam kubur, bukan kehidupan sebagaimana kehidupan di dunia. Dan kehidupan di alam kubur itu bagaimana? Apakah mereka mendengar orang yang teriak-teriak di dalam kuburnya? Menurut pendapat yang paling kuat, mereka tidak mendengar. Dan secara bentuk perbedaan kehidupan mereka di alam kubur dan kehidupan di dunia. Hukum mengajukan beasiswa padahal merasa agak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Selainnya ditinggalkan, berikan kesempatan lain tidak mampu. Sejauh ini kita telah mempelajari tentang roh. Bagaimana dengan ayat yas'aluna ka'ani roh? Bagaimana tafsir ayat tersebut? Mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Ini pertanyaannya juga tentang orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ruhu min amri rabbi." Katakanlah bahwasanya roh itu adalah urusan Tuhanku, itu hakikat roh. Roh itu bentuknya seperti apa sih? Tidak perlu dibahas. Cuma kita bisa kita katakan bahwasanya roh itu adalah benda. Bukan aradun, bukan sifat, namun itu benda. Yang jadi sifat itu apa? Apa kemarin? Kehidupan, kehidupan itulah sifat. Maka tapi kalau roh itu adalah benda, apa jalan kalau roh itu benda? Ini kita katakan roh itu benda, sehingga benda ijma. Salah, sebabnya kita katakan sebuah jenis. Asal karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya ketika roh itu dicabut, arwah itu dicabut, nyawa itu dicabut dari seseorang, maka matanya mengikuti keluarnya arwah. Maka matanya, maka matanya akan melopok. Oleh karena itu Nabi perintahkan untuk dipejamkan. Kenapa dia melotot? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mengikuti arwahnya yang keluar. Berarti arwah bisa dilihat. Bisa dilihat oleh mata, mata orang yang mulia tadi. Dan ini ya, menjelaskan kalau itu benda. Apa judul kitab Syekh Bakar bin Zaid yang bahas tentang Ibnul Qayyim? Saya punya buku Iktisar Ulumul Ibnul Qayyim atau judul semacam itu. Ringkasan ilmunya Ibnul Qayyim atau judul kurang lebih semacam itu. Apakah gaji ke-13 termasuk harta yang khianat? Tidak, itu hadiah dari pemerintah. Harta khianat adalah jadi hadiah umat, gululun, gaji, hadiah pegawai dan pejabat itu gulul. Maka artinya ketika seorang pegawai itu telah mendapatkan gaji dari pemerintah atau dari atasannya untuk satu pekerjaan dan ada orang yang memberi hadiah padanya karena pekerjaannya, maka ini adalah gulul. Jadi dia bekerja dengan status misalnya dosen, tugasnya ya, bimbing skripsi. Kemudian mendapatkan hadiah dari mahasiswa karena membimbing skripsi. Maka hadiahnya itu gulul. Itu hampa haram. Saya pernah dengar bahasanya seorang istri dibolehkan bernyanyi untuk suaminya. Bernyanyi hukumnya boleh asalkan memenuhi syarat, tanpa alat musik, tanpa alat musik, baik alat musik ahli ataupun alat musik buatan, akapela atau alat musik yang dibuat oleh komputer atau yang lainnya. Tidak jadikan makna syairnya baik. Kemudian tidak jadikan kebiasaan sehingga itu jadi asuhlu syahid, kesibukan yang menyibukkan dirinya. Ya, kurang lebih demikian. Maka jika ini terpenuhi, maka ada mengapa bernyanyi? Atau syarat yang lain adalah tidak mengikuti irama-iramanya musik. Tidak mengikuti drama musik, Jadi tidak kemudian nyanyinya Muhammad Dangdut atau rock and roll atau yang lain. Namun ya sekedar kata-kata yang beliau, kata-kata yang ini, namun tidak mengikuti karena itu tasawuf bil pusat, mencapai orang fasik. Dalam berislam kita boleh mengambil kebenaran dari siapa saja selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Namun saya kadang melihat teman-teman tidak ingin membaca atau menerima kebenaran dari tetap non-salafi Atau langsung membakar buku-buku mereka. Apakah hal ini dibenarkan? Ada dua hal yang harus diperhatikan ya. Ada dua hal yang sering kali kita sampaikan berulang kali, tidak tahu proses berapa kali. Ada dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama adalah kaidah dalam masalah mencari ilmu. Kalau waktu saja kita mencari ilmu, maka jangan mencari ilmu dengan sembarang orang. Carilah ilmu kepada orang yang memiliki akidah yang benar, memiliki cara beragama yang benar, seorang orang yang berilmu dari kalangan ahlu sunnah. Yang kedua adalah kaidah dalam masalah menerima kebenaran. Kita wajib, bukan hanya boleh, wajib. Tadi kan di sini kita dikatakan kita boleh mengambil kebenaran, bahkan kita wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya asal tahu. Ingat, asal tahu kalau itu adalah sebuah kebenaran. Maka emas yang keluar dari pantat anjing jangan dikatakan tai. Emas yang keluar dari pantat anjing apa kita katakan emas? Maka kebenaran itu keluar dari al-bid'ah. Ada al-bid'ah mengatakan Allah itu ada di atas sana. Kita katakan benar gitu loh. Dan kita katakan wah itu tidak benar ngawur itu. Itu maksudnya gini-gini-gini sudah dimaknai dengan makna yang dipaksa-paksakan. Padahal dia jelas-jelas mengatakan kebenaran. Maka keluar dari orang kafir sekalipun, keluar dari iblis sekalipun, kalau kita tahu, asal kita tahu itu adalah satu kebenaran, maka wajib diterima. Wajib, bukan hanya boleh, wajib diterima. Tidak boleh diingkari. Oleh karena itu maka seorang yang baru dalam proses belajar, pemula dalam belajar, maka jangan membaca buku-buku bermasalah. Dan hati-hati dengan buku-buku yang penulisnya adalah orang yang bermasalah. Ada pun orang yang telah berilmu yang bisa membedakan mana yang hak dan batil. Dia punya ilmu yang mapan, atau dia membaca satu buku yang bermasalah untuk mengingatkan orang, mengetahui dengan mata kepalanya di sini letak kesalahannya, sehingga buku ini keliru, di sini letak kesalahannya di halaman sekian dan sekian, bukan karena kata orang, namun dengan lihat sendiri, maka tidak masalah. Bolehkah menerima makanan dari orang yang merayakan hari ke-1000 kematian keluarganya selama tidak berupa daging sembelihan? Bahkan meskipun daging sembelihan boleh diterima. Hukum asal makanan apa? Halal. Siapa yang mengatakan haram? Wajibnya takkan balik. Meskipun acara 1000 harinya itu acara yang tidak boleh. Namun makanan boleh dimakan. Kecuali jika acara 1000 hari atau 100 hari ini ketika hendak dibagi, pemimpinnya mengatakan ini ada dagingnya itu dipersembahkan ketika sembelih untuk yang bawa sok kampung atau semacam itu, ada persembahan, ya, maka dagingnya ditinggalkan. Kenapa awal yang tidak bisa naik itu gentayangan? Tadi kita sampaikan dua kali, kalau tidak ada awal arwah gentayangan. Tadi kita katakan faedah dan hadis Barak bin Aziz, kalau tidak ada arwah gentayangan, kemudian kita bahas di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 menunjukkan apa? Tidak ada arwah gentayangan. Dalam dunia perdukunan, apakah ada roh yang dijadikan tumbal? Tidak ada roh yang dijadikan tumbal. Orang dijadikan tumbal untuk mendekatkan kepada jin mungkin. Manapun di bank konvensional dengan tidak mengambil bunganya, apakah ini terancam siksa sebagaimana pemakan riba? Pertama, tentang masalah menabung di bank ribawi, ulama berselisih pendapat, boleh atau tidak. Sebagai ulama mengatakan tidak boleh sama sekali menabung di bank ribawi. Ini pendapatnya Al-Albani. Sebagaimana di fatwa Al-Madinah. Gimana kalau uangnya banyak takut dicuri orang dan sebagainya? Al-Albani mengatakan mamai takilah hayat Allah makhluknya. Karena itu takut pada Allah meninggalkan larangan, maka Allah akan berikan pada dia jalan keluar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh juga dalam rasa aman, dalam rasa keamanan dari fakultasnya, fakultas belajar timbal dan yang lainnya. Kemudian berkaitan juga seorang menabung di bank ribawi, maka apakah diambil bunganya atau kemudian dibiarkan dan tidak diambil? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ulama mengatakan tidak boleh diambil bunganya. Biarkan bunganya tersebut di bank itu. Ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Jadi ini adalah ya jalalina amanu wa dhamma fakirina riba. Tinggalkanlah sisa riba. Tinggalkanlah perintah Allah, tinggalkan. Kok malah kamu ambil? Menyelisihi perintah yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, seperti nama mengatakan diambil, ditaforkan, belanjakan ke hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan umum, sosial dan yang lain. Di antara yang berpendapat demikian adalah Abdullah Al-Jibri rahimahullah ta'ala. Jadi insyaAllah pendapat yang kedua yang lebih baik. Bagaimana hukum wanita yang belajar ilmu dunia di negeri kafir S2 di Amerika? Laki-laki saja bermasalah, apalagi perempuan sendirian. Kalau sendirian yang dimaksudkan, ya, maka ini safar yang haramnya double-double. Haramnya double-double. Ya, safar sendirian itu haram, safar ke negeri kafir itu haram. Jika dan ya, beberapa bahaya yang lainnya yang mungkin timbul di sana. Jika ada ayah yang tidak menjalankan kewajiban atas putrinya, tidak menjalankan nafkah dan darah putrinya, maka bagaimanakah status sebagai wali nikah? Jika batal siapa yang berhak sebagai wali, apakah dengan wali hakim? Bagaimana mungkin pakai wali hakim masih ada wali aslinya? Wali hakim itu hanya ada ketika ya, wali aslinya sudah habis semua atau ya, dia tidak punya wali. Maka ayahnya tetap wali ya, meskipun dia adalah ayah yang berdosa karena tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Karena meskipun telah cerai, maka ayah anak itu adalah anak ayah. Dan kewajiban sang ayah untuk menafkahi anaknya. Ada seorang teman berpendapat apa yang dilakukan oleh Allah bisa dengan sebab, tanpa sebab, atau berlawanan dengan sebab. Apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan? Apa yang dimaksudkan dengan berlawanan dengan sebab? Apakah berlawanan dengan sebab api itu membakar kemudian Allah melakukan, Allah tetapkan api yang Nabi Ibrahim tidak membakar? Jika yang dia maksud adalah sebab dalam pengadilan manusia, mungkin bisa kita katakan Allah maka berlawanan dengan sebab. Apa tanpa sebab? Apa yang dimaksud dengan tanpa sebab? Jika yang dimaksud tanpa sebab adalah Maryam itu bisa punya anak tanpa hubungan badan dengan laki-laki dan tanpa suami, itu yang dia maksud dengan tanpa sebab, yaitu Allah memberikan mukjizat atau mungkin karomah dengan bentuk semacam ini, maka ya tidak masalah. Jika itu yang dia maksudkan, yang dia maksudkan adalah masalah mukjizat. Itu yang dia maksud dengan tanpa sebab atau berlawanan dengan sebab adalah masalah-masalah mukjizat yang dalam bahasa standar para ulama apa? Khariqul ada, menyelisihi kebiasaan. Maka ini adalah satu hal yang benar. Tapi kemungkinan yang kedua, jika makna yang dimaksudkan adalah Allah berbuat tanpa hikmah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada hikmah dalam perbuatan Allah, maka ini adalah akidah Asy'ariyah. Sedangkan Al-Sunnah berkeyakinan semua perbuatan Allah mengandung hikmah karena Allah adalah Al-Hakim. Apakah surga dan neraka sekarang sudah ada penghuninya? Apakah menunggu setelah hari kiamat tiba? Lalu bagaimanakah sewaktu Nabi Isra melihat penduduk surga dan neraka? Nabi ketika Isra dan Mi'raj melihat penduduk surga dan penduduk neraka, itu adalah penampakan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya manusia ada di neraka. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian apakah surga dan neraka sekarang sudah ada penghuninya? Apa yang dimaksud dengan surga dan neraka ada penghuninya? Jika yang dimaksud adalah ada arwah yang jalan-jalan di surga, maka apa jawabannya? Iya, sekarang sudah ada. Tidak ada arwah yang setelah mati dia jalan-jalan di surga. Manakah yang lebih utama, seorang mayit, seorang jenazah muslim dikuburkan di pemakaman muslim atau pemakaman umum? Seandainya ada pemakaman muslim, maka wajib di pemakaman muslim. Karena idealnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Azhar di Ahkamul Janaiz, bahwasanya jenazah muslim dimakamkan di pemakaman muslim. Apa hukum mencium tangan orang tua ketika bersalaman? Apakah ini berlebihan untuk menghormati? Katanya boleh dan tidak berlebihan untuk menghormati. Namun yang kita sarankan jangan selalu, karena selalu itu berarti mengubah sunnah yang asli. Sunnah yang asli adalah jabat tangan semata. Namun ini adalah satu perkara yang boleh. Ya, maka perkara yang boleh ini jangan sampai meniadakan yang makruh yang dianjurkan, yaitu semata-mata jabat tangan. Apakah jiwa dapat dirubah? Tadi kita katakan an-nafs itu adalah sifat, lau amara, lawana dan mutmainah itu sifat. Maka jawabannya bisa kan diubah? Bisa. Jika bisa, bagaimana cara mengubah dari jiwa lawana menjadi mutmainah? Maka banyak cara yang harus dilakukan. Berdoa minta kepada Allah agar diberi jiwa yang mutmainah. Kemudian ya, banyak-banyaklah bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang berjiwa mutmainah, orang-orang yang soleh. Banyak duduk di majlis ilmu sehingga mengetahui bagaimana harus bersikap yang benar. Ya. Banyak merenungkan ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan para ulama tentang masalah ini. Bukankah sekarang surga atau neraka sekarang masih kosong karena belum ditentukan yang mulai bisa? Lalu mengapa ada arwah suhada yang berjalan-jalan di surga? Karena ketika ini nanti kan? Karena ini nanti katakan ada tadi ya Pak, bukan semua suhada ya. Kata Ibnu Qayyim, ba'du suhada. Ba'du suhada jalan-jalan, arwahnya jalan-jalan di surga. Oleh karena itu maka anggapan sekarang surga dan neraka masih kosong itu tidak benar. Pertama sudah ada bidadari. Kul Ain itu sudah ada di surga. Oleh karena itu ketika seorang suami yang soleh ini diumeli oleh istrinya di dunia, maka calon istrinya bidadari itu marah-marah. Sebagaimana yang Nabi ceritakan dalam hadis. Dalam kotak ini suamiku, kata. Kata Al-Hurul Al-Ain, jangan bersakiti suamiku. Maka hal ini menunjukkan rasanya tidak ada. Tidak ada satu penghuni surga, tidak ada penghuninya dalam pengertian Hurul Al-Ain, bidadari yang Allah ciptakan. Kemudian dan hadis mengatakan rasanya sebagian suada arwahnya jalan-jalan surga. Bolehkah kita mendakwai wanita yang bukan mahram? Karena wanita itu adalah salah satu pengikut tarekat sufi, dan wanita itu senang ketika didakwai. Senang sama dakwahnya atau senang sama orangnya? Perlu dilihat juga. Senang didakwai itu senang dakwahnya atau senang orangnya? Oleh karena itu maka berdakwah dengan wanita non mahram tidak kita larang, namun boleh, namun ada syaratnya. Bisa jaga diri seperlunya. Kalau dia misalnya tanya lewat SMS, dijawab ya sudah. Tidak perlu kemudian setelah dijawab, sekarang di mana? Apa perlunya tambahan sekarang di mana? Pertanyaannya masalah ini di mana? Tarekat sufi macam-macam. Ya sudah tidak tarekat sufi, tidak pernah bertanya. Sekarang di mana? Dan makan belum? Nah, bumbunya ini adalah awal dari jalan kita. Pegang-pegang tangan dengan lawan jenis, bukan mahram dengan sahabat, itu termasuk zina tangan. Apakah azabnya sama sebagaimana azab seorang berzina? Azab itu bukan yang lurus dengan tingkatan dosa. Kalau dosanya itu ada dosa yang tinggi, ya, maka azabnya sesuai dengan dosanya. Maka tentu tidak sama. Kecuali jika sering dikerjakan. Sering dikerjakan, maka dia akan jadi dosa besar. Atau ketika sekali dikerjakan namun meremehkan. Karena susah kecil semacam megang tangan lawan jenis, itu akan jadi dosa besar dalam beberapa kondisi. Pertama, hobi. Dikerjakan kok menurut. Kemudian yang kedua, dikerjakan sekali namun dengan meremehkan. Ah, gak apa-apa, sedikit, gak apa-apa. Allah maha pengampun. Ini sekali memang meremehkan, maka langsung jadi dosa besar. Kemudian yang ketiga, tidak malu melakukannya, sama-sama. Bahkan cerita, bahkan membanggakan di depan banyak orang. Maka ini juga antara beberapa hal yang menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Bagaimana profesi guru negeri? Jika boleh, bagaimana dengan keharusan dari pemerintah untuk ikut upacara bendera? Maka upacara bendera itu yang bermasalah dua. Ada dua hal yang bermasalah dalam upacara bendera. Yang pertama adalah mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta itu bid'ah dalam doa. Bid'ah dalam doa itu mendoakan arwah para pahlawan dengan cara menundukkan kepala, diam saja, kita dalam doa. Bukan ini dan cara, tata cara berdoa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah menghormati bendera, menghormati bendera dengan berdiri. Maka menghormati bendera di sini ada dua yang bermasalah. Pertama berdirinya, berdiri untuk menghormati, berdiri untuk menghormati orang hidup, nabi saja, orang sholat diperselisihkan. Gimana kalau menghormati benda mati? Kemudian yang kedua adalah tata cara penghormatan. Tata cara penghormatan dengan penghormatan ala barat. Ini juga bermasalah dinilai menyerupai orang kafir. Lalu nasihat imam menilai ini penyerupaan dengan orang kafir. Jadi dikatakan sebagai bid'ah dalam tahiyah. Bid'ah dalam masalah pemberian penghormatan. Karena tahiyah dalam Islam, penghormatan dalam Islam, ucapan salam, masa ucapan salam sama benda mati. Atau ini tahiyatut ta'zim. Kalau ini tahiyahnya dalam tahiyatut ta'zim, penghormatan dalam artian pengagungan, maka ini lebih berbahaya. Nah, karena itu, ya, jangan berhasil-hasil baca bendera. Memuja hafalan saat haid diperbolehkan, betulkah? Dan apakah boleh saat haid menghafal Al-Quran yang baru? Jika tanpa memegang mushaf, maka boleh. Maka dia pakai terjemah Al-Quran. Nah, yang dipegang adalah terjemah Al-Quran, maka tidak masalah. Ikut beasiswa yang tidak tahu akan dapat atau tidak, apakah ini termasuk mengundi nasib? Sebenarnya tidak. Mengundi nasib yang judi itu juga keluar duit. Nanti boleh jadi dapat banyak, boleh jadi dapat sedikit. Apakah manusia bisa melihat arwah yang sudah meninggal dunia dengan alasan punya ilmu laduni atau yang lainnya? Ilmu laduni, kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, itu ada dua macam. Laduni rohmani dan laduni syaitani. Ada laduni rohmani, laduni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-fahmu. Pemahaman, seorang itu bisa memahami, Allah berikan kepahaman sehingga dari satu dalil dia bisa mengambil banyak istimbah. Ini berbeda-beda kemampuan orang untuk membuat menghasilkan istimbah, kesimpulan, faedah dari satu dalil itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan pemahaman manusia. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang ya, satu dalil semacam Al-Imam Syafi'i dari hadis ya nya nah, ya Umayyah pada fa'ala Nuhair. Imam Syafi'i bisa menyimpulkan disebutkan 1000 faedah. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari 19 faedah. Jika dan disebutkan diceritakan kalau Al-Imam Syafi'i bisa mengumpulkan 1000 faedah dari satu teks hadis. Makanya kena ilmu laduni, laduni rahmani yaitu al-fahmu. Kemudian yang kedua adalah laduni syaitani. Ini adalah bantuan dari setan. Orang tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan semacam itu, tiba-tiba dibantu setan tidak punya ini tadi. Maka orang yang punya laduni syaitani, maka jadilah dia dukun dan tukang sihir. Maka orang manusia itu, manusia yang bisa melihat arwah adalah si mayat itu sendiri. Adapun orang di luar, oh ini arwahnya sudah naik atau kemana, berarti dia lihat mereka juga yang membawanya, karena arwah itu dibungkus. Baik arwah itu iman ataupun arwah kafir itu dibungkus. Bagaimana tindakan secara syar'i pasca kematian seorang setelah dikuburkan? Cuma ada satu, yaitu didoakan agar bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat. Ataupun talqin, maka talqin nanti akan datang kepadamu malaikat, dua orang malaikat yang akan menanyaimu begini, maka jawablah begitu dan seterusnya. Maka ini adalah satu amal yang tidak benar karena berdasarkan hadis yang sepatutnya dari Ibn Jiddan yang adalah Sa'id bin Mansur. Hadis ini ada di Bulughul Maram di kitab Janaiz dan juga telah disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram. Jika seorang secara kontinu mengucapkan ta'awudz ketika membaca Al-Quran dalam rangka berdalil, apakah hal ini dikhawatirkan jatuh kepada bid'ah? Mula alam baka bisa sampai dinyatakan demikian. Yang jelas khilaful aula, khilaful sunnah. Karena yang sesuai dengan sunnah adalah dibaca tanpa tanpa ta'aw. Atau sesal lewisek hasilullah ta'ala memiliki kaidah tentang beda khilaful sunnah dengan bid'ah. Kata beliau, kaidah untuk khilaful sunnah dengan bid'ah, bedanya adalah yang namanya khilafus sunnah itu dilakukan kadang-kadang. Kalau jadikan kebiasaan dan rutinitas, maka sesuatu yang khilafus sunnah itu menjadi bid'ah. Pada bagian pertama hadis Al-Faq bin Azib disebutkan lafaz al-mu'min. Maka orang yang fasik yang beriman akan tetap mengalami hal-hal seperti ditatangi malaikat dengan mata memandang dan lainnya, seperti yang ada pada bagian pertama hadis al-Baqarah. Iya, secara umum keadaannya sama, kecuali mungkin ada beberapa kondisi yang berbeda. Siapa ulama mengatakan bahwa lafaz al-ardu, bukalah bumi seperti bumi yang sekarang ini, apa ulama, apa alasan ulama yang mengatakan demikian? Mungkin yang ditanyakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan yauma tubaddalul ardu ghayral ardi. Dan pada hari kiamat itu adalah hari di mana bumi diganti dengan bumi. Nah, tentang maknanya perlu dilihat tafsirnya. Bagaimana ada ketika bertemu dengan ayat sajdah di dalam ataupun di luar salat, maka dianjurkan untuk menurut pendapat jumhur ulama untuk sujud tilawah. Meskipun sebagai ulama semacam Zahiriyah dan Ibnu Taimiyah mengatakan wajibnya sujud tilawah. Namun kita bukan mutaakhir dengan Ibnu Taimiyah. Meskipun Ibnu Taimiyah mengatakan sujud tilawah itu hukumnya wajib, namun yang benar pendapat jumhur ulama yang mengatakan sujud tilawah hukumnya sunnah. Bagaimana cara sujudnya? Itu panjangnya. Bisa dilihat di buku-buku yang bahas tentang masalah sujud tilawah, atidian terhadap hamalah Al-Quran atau terjemahnya. Kemudian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa rukala ala alhamdulillahi wa ta'ala alamin subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi wa sallam wa rahmatullahi wa sallam wa rahmatullahi wa sallam wa rahmatullahi wa sallam wa rahmatullahi wa sallam.